haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita katakan. Ku haus akan firman-Mu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur karena ini, berterima kasih karena tak terbilang karya yang Tuhan lukiskan. Kami bersyukur, kami berterima kasih hidup sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu ajar kami menyadari warisan besar yang Tuhan berikan kepada kami. Iman percaya kepada-Mu yang menjadi kekayaan dalam kehidupan, membawa kami menggapai masa depan sehingga sungguh-sungguh kami boleh dimampukan Tuhan mengubah wajah dunia ini. Berkati sertai kami dalam perenungan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di hari yang suci, di hari anak ini juga, kami mau berdoa sebagai keluarga yang memuliakan nama Bapa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita di kesempatan hari Minggu ini yang juga adalah hari anak. Gereja selalu memperhatikan kalender-kalender khusus, baik hari anak, kemudian ada hari ayah, hari ibu, begitu ya. Coba kita memikirkan itu menjadi kekayaan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Lalu gereja tiap minggu kedua juga mengadakan apa yang disebut Bina Pasutri, persekutuan untuk pasangan suami istri. Karena ternyata tak mudah menyikapi hidup ini. Jauh lebih mudah untuk menggapai jabatan tinggi dan tumpukan uang yang banyak. Tetapi seringkali kita menjadi kelabakan waktu berbicara tentang kehidupan di dalam keluarga. Kita belajar dan jatuh bangun. Saudara yang kekasih, karena itu tiang-tiang gereja yang kokoh adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Unggulkah mereka, bertandingkah mereka, itu yang menjadi penting. Saya selalu bilang, kalau bilang orang paling kaya di kolong langit ini, justru orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, kalau kita bilang Carlos di Meksiko, ya Gilbert, kemudian apa Warren Buffett dan beberapa orang lagi, praktis sebetulnya mereka sangat ateis. Ya. Kalau kita mau bertanding di ranah kekuasaan, saya kira kita juga akan kalah bertanding karena terlalu sulit mencari anak Tuhan yang ada di puncak kekuasaan. Semua bermain-main dengan kekuasaan. Lucunya, Jimmy Carter, seorang presiden yang cinta Tuhan, tak mampu bertahan dalam 2 periode. Justru mengalami goncangan. Kadang-kadang kita pikir, why God? Gitu ya. Kan kita rindu dong ya. Tetapi saya pikir daripada kita merenungkan itu, kenapa kita gak bicara sama diri kita? Mengapa bukan aku yang memainkan peran itu? Mengapa bukan anak-anakku supaya mewarnai zaman itu? Supaya kita jangan berkeluh kesah, menaikkan doa seperti orang yang tidak punya tanggung jawab, memohon belas kasihan Tuhan, tetapi tidak pernah bertindak, mewujudkan yang menjadi bagian kita. Kita percaya Tuhan akan pakai kita, bukan? Tetapi sejauh mana kita mau dipakai Tuhan, itu persoalan juga. Ya, karena itu kita berkelahi, bertanding dengan zaman ini, bagaimana kita merancang bangun sebuah kehidupan untuk mewarnai hari-hari. Saya selalu di dalam hidup saya sebagai pendeta tidak jadi terlalu penting bagi saya. Bagaimana cara berkhotbah? Karena kalau itu yang mau dibicarakan, saya pikir saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, ratusan sampai ribuan khotbah ada di otak ini. Mau berpindah topik pun saya sudah siap. Dari topik gereja ke topik pasangan suami istri, ke manajemen, ke politik, ke hukum, kemanapun melanglang buana. Toh akhirnya itu hanya menjadi sebuah karunia yang Tuhan berikan pada kapasitas otak kita masing-masing, bukan? Bicara pergaulan, saya pikir saya juga bersyukur karena banyak yang saya bisa nikmati. Tapi yang menjadi persoalan, apa yang saya lakukan di kehidupan kependetaan saya, itu tanda tanya yang besar. Kalau saya mati, apa yang saya wariskan? Kumpulan khotbah sudah banyak yang mendownload khotbah kita. Kalau kita bicara di radio, di radio audio streaming, kita sudah punya khotbah 100 lebih sekarang, kali 4, 400, 125 kali 4, itu 600 topik kita sudah punya. Jadi 600 subtema dengan 22 menit durasi khotbah. 600 itu tidak satu pun yang sama. Belum termasuk khotbah di gereja, belum termasuk DVD yang kita buat. Ya, kita sudah memasuki 5 kali 7 khotbah seputar salib. Rinduku 10 kali 7, 70 khotbah seputar salib. Ya. Kita berindu 40 khotbah seputar Natal. puluhan-puluhan khotbah lain seputar hari-hari raya besar gerejawi. Bagi saya itu penemuan-penemuan yang luar biasa sekali. Tetapi balik lagi, apa artinya ketika kemudian kita tidak melukis apa yang harus kita kerjakan? Karena itu kebahagiaan bagi saya ketika Tuhan percayakan 3 anak di dalam rumah, tetapi ada ratusan anak-anak lain lewat sekolah kita. Ya, saya rasanya senang, bangga, bahagia kalau melihat mereka kemudian berhasil. Dan saya rindu, semoga pada waktu mati kita bisa jadi bapak 1 juta anak. Ya, tidak perlu menjadi pendeta 1 juta umat. Karena itu bukan cita-cita saya. It's not my dream. Tapi jadi bapak untuk banyak anak itu mimpi. Dan bersyukur anak-anak kita ratusan. Yang ada sekarang 200 sudah jadi alumni, paling tidak sudah 1/2 juta itu. Sudah kelihatan ya. Jadi kalau 1 juta ya lewatlah. Tuhan pasti akan tolong kita menggapai itu. Artinya apa yang saya mau katakan? Tetapi yang jadi persoalan, kalau 1 juta itu gangster semuanya, mati juga kita. Itu anak-anak kita, tapi gangster semua, kan gawat. Bagaimana anak itu jadi bermutu? Karena itu saya pikir tidak akan ada waktu bagi kita untuk berleha-leha di hidup kita. Tapi terus berkarya untuk melakukan apa jadi kehendak Tuhan kita. Ya, bagaimana bertanding terus-menerus. Nah itulah semangat gereja yang kita canangkan, kita tumbuh kembangkan. Menjadi gereja yang misioner dan juga kritis. Misioner, kita berkembang, bergerak, kemana memberitakan Injil, kritis. Kita di dalam pemikiran dan logika-logika, kita berkelahi dengan zaman ini. Jangan takut. Ya, karena itu saya mau berharap pada anak-anak di hari anak ini, tanamkan pada dirimu. Mau jadi apa kau nanti? Apa yang Tuhan beri padamu, katakan pada jiwamu. Hai jiwaku, apa yang Tuhan sudah berikan, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Heroik, jangan pengecut. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Saya pikirkan engkau akan berarti. Kalau kau kagum sama aku sebagai pendeta, demi Tuhan yang hidup, kejar kalau kau jadi pendeta. Jangan sama dengan Big Man Sirait. Harus lebih. Aku tidak mewarisi 1 figur ketika menjadi pendeta. Dan saya berdoa engkau sudah mewarisi sejak muda. Itu perkelahian bukan? Saya sejak kanak-kanak tidak punya. Sampai saya lepas SMP, lepas SMA, pendeta itu memuakkan buat saya. Saya paling benci ke gereja. Paling gak suka. Ya, karena saya hampir tidak menemukan pendeta idola. Karena itu saya waktu jadi pendeta saya pun bingung. Tuhan ini humornya tinggi amat ya. Jadikan saya pendeta yang saya gak suka pendeta. Tapi kemudian baru saya ngerti apa yang diajarkannya. Bagaimana supaya anak-anak itu melihat dan memandang hidupku. Dan hidupku jadi role model. Itu perkelahianku tiap hari. Ya, tidak penting apa yang ku dapatkan. Tapi penting apa yang bisa ku bagikan. Sehingga itu hidup kita menjadi share yang penting. Nah hari ini saudara, apa yang menjadi gambaran lukisan di dalam kehidupan Israel menjadi amat sangat luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 6, 20-25. Ulangan 6, 20-25. Bacaan ini di latar belakangnya ketika Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel bagaimana seharusnya mereka menjalani hidup sebagai orang tua yang mewariskan kebenaran kepada anak-anak dengan kalimat yang sangat terkenal. Ajarkan kepada anakmu ulang berulang kali ketika kamu duduk jalan dan seterusnya. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah 20-25 ada lanjutannya. Saya akan baca 20, saudara baca 21 bergantian hingga selesai. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Masa depan adalah impian tiap insan sesuai yang dikasih. Semua menginginkan kepuasan, keberhasilan, kebahagiaan. Namun, fakta tak semua mendapatkan. Banyak orang kemudian kecewa dengan apa yang ditemukannya. Karena dia tidak mempunyai keutuhan. punya kekayaan tapi kehilangan kasih sayang. Untuk apa? Kemudian orang menjerit di dalam hidup itu, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Bingung dan masa depan hanya tampak seperti kegelapan. Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan, karena Tuhan menjamin hidup mereka berbahagia. Israel dengan segala sejarah hidupnya dari yang kita baca, maka Israel berjalan dalam sebuah kepastian kalau mereka takut akan Tuhan. Mereka punya masa lalu. Masa lalu mereka apa? Ditolong Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu menjadi masa lalu yang sangat indah. Ketika Tuhan berjanji kepada manusia dan berkata kepada Adam, keturunan perempuan, keturunan manusia akan berkelahi dengan keturunan ular, keturunan setan. Dan keturunan setan meremukkan tumit keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Itulah janji keselamatan Tuhan nyatakan. Bukan nanti di atas kayu salib. Bukan sesudah kita tahu meminta. Justru ketika kita berbuat salah. Dan belum berpikir apa itu pengampunan. Bahkan belum menyadari apa artinya kematian. Tuhan sudah memberikan janjinya. Mendahului setiap kemungkinan kita berpikir. Dia genapi. Lalu dia kemudian membersihkan bumi pada tahap yang pertama. Dia murka terhadap Kain karena mengambil darah orang benar Habel. Dia selalu menjaga orang benar dan membelanya. Darah orang benar itu berteriak kepadaku. Dan Tuhan kemudian membumi hanguskan. Seluruh alam semesta hancur dalam banjir besar air bah. Tetapi ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh yang diperkenannya. Itu janji atas bumi yang akan dipelihara, tetapi sekaligus peringatan akan murka. Saudara-saudara, hari kiamat nanti yang kita sebut sebagai kedatangan kedua, judulnya sama saja. Orang akan binasa, bumi akan hancur. Tapi yang percaya seperti Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera surga mulia. Kemudian, ia mengaktualisasi janji itu dalam garis keturunan terhadap Abraham. Engkau akan mempunyai anak seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi janji itu sepertinya penuh kegelapan. Masa depan tidak menjanjikan karena Abraham hanya punya anak semata wayang. Why God? Lalu Tuhan memberikan kepada anak semata wayang yang bernama Ishak itu anak kembar. Makin gelaplah masa depan. Karena anak kembar itu saling melukai dan saling mendustai. Tidak sebagaimana mestinya anak kembar pada umumnya. Yang kompak dan selalu bersama. Ironis juga. Tapi itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Sampai kemudian 12 suku muncul dari benih Yakub. Tuhan membawa mereka ke pengasingan lewat kejayaan. Tapi Tuhan merewalkan mereka dari keterpurukan. Kenapa mereka ke Mesir? Karena ada kelaparan dan Yusuf sudah menjadi orang hebat di sana dan membuat mereka tinggal di Mesir. Kenapa mereka diperbudak di Mesir? Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, satu waktu engkau akan menjadi orang asing, menjadi orang buangan di negeri orang lain. Itu sebab sebetulnya Yakub agak gentar ketika harus meninggalkan tanahnya. Harus menuju kepada luar negeri. Tetapi demi anak yang dicintainya dia jalan. Dan betul, nubuat menjadi kenyataan. Pertanyaannya, mengapa Israel jadi budak? Tuhan sudah mengatakan. Kalau begitu, bukankah Tuhan merancangkan damai sejahtera? Mengapa yang datang malapetaka? Saya akan jawab, hanya orang bodoh menerjemahkan itu malapetaka. Itulah pikiran dunia. Tapi Tuhan terlalu baik dan luar biasa. Hanya anak-anak yang kurang ajar yang menerjemahkan tiap teguran, hardikan, dan pukulan orang tua sebagai kebencian. Padahal itulah ekspresi kasih sayang karena tidak ingin anak itu rusak. Tetapi anak-anak tetap anak-anak. Gagal mengerti, mirip sama kita, tidak pernah ngerti maunya Tuhan. Dan akhirnya kita tidak pernah tahu untuk dewasa, memahami apa yang Tuhan mau. Nah Tuhan gembleng, lalu porandalah Israel di Mesir. Tetapi kemudian saya berpikir, why God? Baru saya kagum setengah mati. Sebuah bangsa pilihan dimulai dari keterpurukan. Dari kehancuran. You are start from nothing. Jadi dipaksa mereka start from nothing karena budak yang dihabisi, digajati, makin hari makin berat kerjaannya. Itu orang-orang Israel di Mesir. Sehingga waktu mereka pergi keluar, masa lalu mereka ditolong Tuhan. Nggak ada buat mereka masa depan kalau bukan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Israel, laut yang sama oleh tangan Tuhan menghabisi Mesir. tiang api tak mereka hormati. Rezeki, air, dan mana mereka belakangi. Tetap saja Israel berbuat dosa sepanjang perjalanan. Sehingga 40 hari pengintaian dalam kedustaan dan ketidakberimanan menjadi 40 tahun malapetaka. 40 hari kalian mengintai dan kalian berkata, seakan-akan aku pendusta. Karena sebagian besar dari para pengintai tidak percaya Tuhan memberikan tanah. Murka 40 tahun akibatnya. Israel berjalan sesuai yang kekasi. Mereka mendapatkan masa depan mereka, tanah perjanjian. Maka orang tuanya harus belajar. Katakan pada anakmu, siapa engkau dulu? Engkau budak yang tidak ada apa-apanya. Pahamilah masa lalu kita. Kita hanya manusia pendosa yang sedang menuju ke neraka. Nothing. Enggak ada nilai hidup kita. Kita sedang menuju pada kematian. Sampai dia menyatakan kasihnya menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh mengenal dia. Saudara-saudara, cara Tuhan melukis hidup indah. Logikanya itu kelihatan begitu manis. Ya. Pada waktu saya terus berpikir ya, pikiran saya yang terbatas ini sangat dipuaskan oleh kebenaran yang luar biasa itu. Membuat saya pengen melonjak karena mengetahui sesuatu yang wah, luar biasa ya. Wah, luar biasa ya. Menemukan pikiran-pikiran indah itu. Betapa ajaibnya Tuhanku. Kemudian susra masa lalu ditolong Tuhan. Masa kini dipimpin Tuhan. Tadi tiang awan, tiang api. Tadi mana. Tuhan menjamin menggaransi hidup Israel. Apa yang kurang? Sudah tidak ada lagi. Itu sebab tak ada yang perlu kau takutkan dalam kekinian. Karena Tuhan akan menyertaimu. Yang perlu kau lakukan, hidup dalam kebenaran. Maka masa depan dijamin Tuhan. Apa yang kurang dari hidup ini? Masa lalu kau ditolong Tuhan. Masa kini kau dipimpin Tuhan. Masa depanmu dijamin Tuhan. Hiduplah benar. Maka engkau akan menikmati hidup ini. Apapun yang kau inginkan akan diberikan. Ketika engkau hidup dalam kebenaran. Gairah hidup orang benar hanya satu. Bagaimana hidupku jadi maksimal di kehidupan keseharian ini. Bagaimana aku menjadi berguna bagi banyak orang. Itu kegairahannya. Saya berkelahi dengan diri saya karena saya manusia biasa, darah daging. Yang pengen A, pengen B, dan pengen C. Banyak keinginan saya gak usah munafik untuk itu. Dan saya harus berkelahi dengan itu. Maka saya selalu berkata, bersyukur istriku tahu menempatkan dirinya dan Tuhan baik menempatkan dia di sampingku. Kalau saja istriku gila permata sementara aku pendeta, selalu saya bilang ya, uang kolekte hilang semua. Saya akan pikirkan itu. Bagaimana kalau istri saya minta terus-terusan? Sementara saya ada di sini. Saya sudah mengambil keputusan. Saya bukan bisnismen. Kalau bisnismen bisa kita cari uang. Beli permata menjadi mudah. Ya. Tapi ketika saya harus hidup mengutamakan Tuhan itu. Seketika saya harus hidup. Bukan untuk mencari rupiah itu. Masa kemudian saya tidak bisa jadi model? Kan susah juga ya. Thanks God. Ya. Dia berikan aku istri. Yang juga suka melawanku. Karena dia ini mengajar aku. Betapa tidak sabarnya aku. Yes. Saya selalu berterima kasih pada Tuhan. Untuk hal-hal yang kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang saya mimpi ya istri saya itu turut kayak naat. Kayak seperti kayak di film gitu ya. Tetapi saya mulai sadar loh. Kalau itu terjadi, rusak hidupku ini. Gak ada lagi yang bisa ngerem saya, bukan? Kalau dia iya melulu, iya melulu. Karena Bigman Sirait, Tuhan tahu modelnya seperti apa. Kalau saudara dapat suami istri yang sabarnya luar biasa, panjang, hebat, puji Tuhan. Itu pertanda kau agak. Tuhan beri kau untuk orang menolongmu. Kadang-kadang unik ya hidup ini ya. Istrinya tidak baik amat tuh Pak. Suami itu kurang ajar loh Pak. Nah, itulah Tuhan. Dia bentuk tiap kita. Ya. Nah bagaimana hari-hari kita? Tapi saya tidak sedang bilang istri saya jahat, saya baik. Bukan ya. Jangan salah paham, nanti masalah di rumah. Ya. Oleh karena itu saudara, bagaimana pergumulan keseharian kehidupan kita menjadi perkelahian yang sangat penting. Karena kita sedang berkelahi dengan diri kita sendiri. Nah jadi, pada waktu masa lalu kita ditolong Tuhan, masa kini kita dipimpin. Benar, sesuai dengan kehendaknya. Masa depan mudah, hiduplah benar di kekinian. Masa depan sederhana, dia ada sekarang, bukan nanti. Jadi enggak usah pikir, nanti aku tabung duit nih ya, supaya nanti. Salah, hiduplah benar, nanti Tuhan jamin hidupmu. Hari ini kita simpan uang, nanti banknya hancur kayak kemarin, babak belur semua, uang hilang juga kan. Apa yang bisa menjamin? Semua orang beli saham di Amerika. Ketika masalah datang, gerabuk, ibu-ibu pegang 100 lembar kertas, yang cuma kertas, enggak ada lagi harganya. Mendadak miskin semua, stres semuanya. Enggak ada yang bisa menjamin, bukan? Apa yang kita punya bisa hilang sekejap. Tetapi, hebat, Tuhan bilang aku yang menjamin kau. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Hiduplah benar. Dan gilanya, kalau kita hidup benar, sekarang pun kita bahagia. Jadi kalau sekarang saya bahagia karena hidup benar, lalu nanti bahagia, bodoh banget kalau saya tidak mau hidup benar, bukan? Dan ternyata terbukti memang, kita bodoh semuanya. Karena tidak bergairah mau hidup benar. Jadi kita ini bodoh sebetulnya. Kita mencari sesuatu yang gak pasti, mengabaikan yang Tuhan sudah sediakan. Kau just melakukan apa yang kuperintahkan, hidupmu kujamin. Mau apa lagi, saudara? Maka Israel menjadi pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana mungkinlah budak ini bisa keluar dari tanah Mesir yang hebat dan gagah perkasa itu? Tangan Tuhan. Bagaimanalah si budak ini bisa 40 tahun hidup di padang gurun? Karena Tuhan. Bagaimana pula si budak ini kelak dikenal menjadi bangsa yang hebat? Karena Tuhan. Tetapi sayang, si budak ini tidak pernah tahu diri. Menjadi kerajaan besar kepala. Saul muncul raja pertama, Daud raja kedua, semuanya bermasalah. Salomo lebih gila lagi. Tuhan marah, rebak, disobek kerajaannya, saudaraku. Utara selatan. Raja yang paling hebat sepanjang sejarah Israel adalah Salomo. Hebat karena mewarisi kehebatan bapaknya Daud. Sudah tenang kan kalau perang Daud paling hebat. Tapi memanage, mengelola, Salomo paling hebat. Tapi raja paling hebat itulah paling rusak. Karena dirusaknya kerajaan itu. Jadi sebetulnya siapa yang bisa mewariskan warisan hebat? Ternyata bukan orang hebat. Orang yang takut akan Tuhan. Salomo gak bisa bikin apa-apa. Retak! Disobek Tuhan kerajaannya. Utara, selatan. Gak belajar juga, saudara. Padahal hiduplah kau takut Tuhan, maka hidupmu akan kujaga. Kurang ajar juga utara. Gubrak! Dibuang ke Asur. Selatan pun tak ubahnya, gubrak, dibuang ke Babel. Hancurlah semuanya. Tinggal tunggu giliranmu untuk dibuangnya. Kalau hidupmu tidak benar. Kan begitu, saudara. Lalu mau belajar apa lagi? Wong di Alkitab sudah jelas kok judulnya, ceritanya, kisahnya, ratusan tahun, ribuan tahun. Masa sih kita gak lulus-lulus? Ayo berkelahi dengan diri kita untuk menatap hidup itu. Sehingga dari masa ke masa, orang tua harus mewariskan kebenaran kepada anak-anak. Dan anak-anak satu kelak menjadi orang tua. Mewariskan lagi kebenaran dan mewariskan turun-temurun. Sepanjang sejarah di kolong langit ini. Tidak ada bangsa sehebat bangsa Israel dalam percaya Tuhannya. Memang ini unik ya. Israel itu, dia bangsa Yahudi dengan agama Yahudi. Dia suku Yahudi, keluarga Yahudi. Menyatu itu. Ya, kalau HKBP sebetulnya salah satu kuatnya itu gitu. Batak kumpul semua, gerejanya pun Batak, bahasanya Batak, tuannya pun orang Batak. Sampai kadang-kadang adat jadi lebih penting dari gerejanya. Ironinya di situ. Tetapi kekuatannya hebat. Jadi mau kelahi-kelahi itu, marah dia di gereja misalnya, tulangnya dah, mulak kutuson, pulang dah terpaksa, tulang yang panggil. Kadang-kadang sudah nggak ada kemerdekaan jadi akhirnya. Jadi orang bisa kumpul karena adat istiadat itu. Tetapi saudara mulai membayangkan ada keunikan dari orang Israel. Maka dimanapun orang Yahudi tetap Yahudi, cari pasangannya seusaha mungkin Yahudi. Ada darah Yahudi, minimal. Hebat ya. Jumlahnya nggak banyak, tapi ribuan tahun bisa beragama seperti itu. Pada zaman Yahudi ada Zoroaster, sebuah agama yang cukup besar. Di daerah Persia, Iran maupun Irak. Sekarang tinggal bekas-bekas. Ya, kemarin waktu kita ke Turki, saya ketemu sedikit. Dulu pernah di sini Zoroaster, ada beberapa orang, di kecil sekali. Ya. Kristen itu terus bergerak ke atas. Yang lain terus terjun dari atas. Yahudi itu stabil terus. Ya. Sehingga susah saya belajar. Bagaimana betul sekali yang Tuhan ajarkan. Ajarkanlah kepada anakmu. Ulang berulang kali. Maka dari masa ke masa jayalah hidupmu. Saudara-saudara, anak sebagai masa depan gereja. Apa yang orang tua harus lakukan dan bagaimana anak meresponnya. Pertama, kita perlu membangun iman. Ajarkan kepada anakmu ulang berulang kali, aku Tuhan Allahmu. Bangun iman, artinya anak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tadi saya share, saya selalu harus mengingatkan anak saya, kalian ingat apa yang kalian makan, minum di rumah? Bukan karena bapakmu ini hebat. Bukan karena temanku banyak. Karena Tuhan mengasihi aku. Dan kulakukan apa yang dia mau. Dan karena aku hidup benar, temanku banyak. Bagaimana saya mau minta teman banyak, orang berteman dengan saya, kalau saya tidak benar? Bagaimana saya kalau jadi pengkhianat dan melukai hati orang? Pasti orang jadi musuh saya. Karena itu saya harus berkelahi. Tetapi mengatakan itu pada anak tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana anak memahaminya? Itu yang menjadi masalah, karena mereka belum mengalaminya. Paling mereka bilang, ya papa juga begitu. Semua kita juga begitu sama anak-anak kita, ya. Toh semua kita berkata, semua datang dari Tuhan. Ya. Kesehatan saudara dari siapa? Dari itu Tuhan. Kalau Tuhan kasih sakit mau enggak? Halo? Tentu kita enggak minta sakit ya. Tapi kalau Tuhan kau mau sakit apa maumu? Ayub bergumul dengan hidupnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu bahasa yang mudah saya khotbahkan, tapi sulit untuk membayangkan. Ya, kalau aku boleh berdoa, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, kata Ayub. Koma, Tuhan janganlah pada aku, karena kau tahu kelasku. Dan Tuhan, aku tidak perlu kau puji, tak perlu kau naikkan kelas, asal tidak tiba pada kelas Ayub. Cukuplah di bawah saja. Kita ngeri membayangkan, apa bisa begitu loh. How can? Enggak ngerti saya. Otak kita ini terlalu terbatas. Tapi itulah Tuhan menjamin masa depan. Ya. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana membangun iman Allah yang hebat itu? Satu waktu saya sedang sakit pergi ke Singapura, kita bikin 3 hari plan karena saya pikir check up saja, pengen tahu hasilnya apa. Tapi dokter bilang, please lu jangan pulang. Waduh, jadi berobat jalan. Enggak usah opnam, tapi berobat jalan. Tapi jangan pulang, kita lihat dulu perkembangan. Ya udah, akhirnya saya berobat jalan sekaligus istirahat di sana. Dari 3 hari plan jadi 2 minggu. Tiket pun angus lah. Yang jadi persoalan saudara, baru berjalan beberapa waktu anak saya sakit. Yang paling gede. Ya, ada seperti usus buntu begitu, lalu mesti dioperasi. Waduh, kita antara bingung pulang apa enggak gitu ya. Tetapi saya pikir-pikir Tuhan memang luar biasa mengguncang kita. Tapi ya indah guncangannya, soft gitu ya. Karena lagi kita ngomong-ngomong sama satu kawan lagi ada di Singapura, terus nanya, siapa yang sakit Pak Ana? Dokter mana? Oh saya tahu. Langsung dia telepon dokternya. Dok ini gini-gini, pegang anak pendeta ya? Iya itu pendeta saya, tolong ditekel. Pokoknya apapun nanti urusan sama dia, kira-kira begitulah ya. Tolong diperhatikan. Jadi kita lebih lega. Instruksi Jakarta pasti kalah sama instruksi Singapura. Lah kira begitu ya. Karena dia kenal baik. Lah kita yang di sana, gak ada yang kenal baik dengan dokter itu. Keluarga gak ada yang tahu. Pokoknya dokter itu bagus kan, begitu aja kan. Jadi karena mereka berteman tentu jadi beda. Tolong ditangani, apa, kondisinya gimana, perlu malam apa. Ya kita percaya dong apa dokternya ngomong. Oke lah, ini orang tuanya sini perlu pulang, enggak usah lah, enggak apa-apa. Ya sudah, kita lebih tenang. Terus saya pikir, Tuhan kau goncang. Tapi kemudian kau tunjukkan padaku betapa hebatnya tanganmu. Kita lagi bingung, siapa kalau pulang paling enggak istri saya lah pulang duluan. Ya, saya jangan kan gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian sudah agak tenang, baru istri saya jalan, saya nyusul, baru pulang 3 hari, cek terakhir, istirahat saja, tinggal sisa 3 hari gitu ya, baru saya pulang. Nah susurah, pada waktu itu terjadi rupanya anak-anak saya udah kehabisan uang. Ya. Dan mereka gak cerita. Kita pikir oke-oke aja semuanya gitu ya. Anak-anak saya rupa-rupanya sangat meresapi kalimat saya. Miskin boleh, sombong harus. Nah, kira-kira anak saya juga gitulah ya. Enggak punya tapi enggak ngomong-ngomong. Padahal ada cicinya, ada tantenya yang kaya begitu. Ya urusan kecil lah begitu ya. Jadi rupanya dia enggak ngomong kiri, dia enggak ngomong kanan. Di sini ada kawan-kawan saya banyak. Rekan-rekan gereja, kalau dia ngomong saya teleponnya suruh antar duit, pasti antar duit kan kira-kira begitu ya. Enggak ada sulitnya lah. Ya. Tetapi dia diam, dia nggak ngomong ke kita. Semua masih ada, ini masih cukup. Kita nanyakan begitu. Masih pak, masih mah. Dia mereka nggak mau susahin kita. Tetapi hari itu anak saya cerita pas lagi di kamar. Pak, sekarang aku tahu apa yang papa bilang. Semua dari Tuhan, Tuhan pelihara kita. Ya, lalu dia cerita. Anak saya nomor 2, Kathy. Ya, waktu itu pak, kita ada kehabisan uang. Lagi di rumah sakit, ngeliatin Keisha anak saya yang pertama. Dia berdua sama adiknya Kenan. Kita habis uang udah jam 3, belum makan siang. Lapar pak. Tapi mobil udah mau empty. Ya namanya anak datang bawa mobil, ya orang mana mikir sih gak ada duitnya ya. Pasti dibekalin bapaknya kan kira-kira. Waduh mereka tegang setengah mati. Gak ada uang mereka. Ya sampai kemudian mereka diem. Singkat cerita pas hari-hari begitu, sudah selesai besuk ada orang datang. Ya bantu mereka. Ya lalu kasih mereka uang. Singkat cerita susra. Ditawarin makan ya anak-anak. Nah kan gitu kan. Miskin boleh, sombong harus kan gitu. Ketularan bapaknya tapi sini udah nyanyi kan. Antara sini nyanyi sama sini. Wah berkelahi ini. Ya. Tapi ini pegang-pegang. Dikasih uang lebih dari cukup. Cukup ngisi bensin, cukup makan. Masih ada lebih untuk beberapa hari. Dia bilang gini. Iya lupa. Tuhan baik. Saya lagi ada lemari pakaian, ini lemari belakang tempat tidur saya, di situ tiduran mamanya mana. Saya di depan sini, saya gak berani balik badan, saya udah mau nangis. Saya diam terus sambil ngomong, ya tapi saya tahan ini. Saya hapus air mata, maklum laki-laki ya. Tidak boleh kelihatan air mata, padahal mestinya gak ada masalah ya. Sekarang saya nikmati nangis. Cuma memang saya gak kuat kalau saya ngadep dia, saya yakin saya nangisnya habis dah. Ya, jadi saya terus ini, sembari terus nahan gini, geger gitu. Hey God, thank you. Gitu ya. Akhirnya saya bilang, iya lupa betul. Saya cuma bilang gini, nak, supaya kalian tahu. Itulah Tuhan. Ya. Tapi saya berdoa pribadi, lu dan Tuhan, terima kasih. Apalah kemampuanku mengajar anakku. Tapi kau beri dia pengalaman untuk tahu apa yang kukatakan itu adalah kebenaran. Thanks God. Aku hanya perlu melakukan apa yang kau katakan. Tapi anakku gak bisa merekam. Kau yang mengajarkan. Saudaraku yang kekasih, bagaimana menanamkan iman itu pada anak kita, itu menjadi bisnis yang penting dalam hidup kita. Prinsip yang harus kita lakukan. Ya, saya tidak mau anak-anak saya tidak ngerti hidup mereka. Mereka harus berjuang. Ya. Harus tahu bagaimana hidup mereka. Yang kedua, kita tidak hanya sekedar membangun ilmu, iman, tetapi kita juga mesti membangun ilmu anak-anak kita. Supaya mereka mengenal alam. Dia mengenal Tuhan, bagus. Tapi dia perlu mengenal alam di mana dia ada. Jangan sampai Tuhan bilang, pergilah engkau beritakan Injil. Kemana Tuhan? Ke timur. Timur mana Tuhan? Marah Tuhan nanti sama kita. Aku kasih bumi, sudah kubilang sama kau, taklukkan, kuasailah. Timur saja kau enggak tahu. Habis kita nanti ya. Maaf ya, orang bodoh dibenci Tuhan. Bukan orang IQ rendah ya. Maaf, jangan salah paham. Orang bodoh dibenci Tuhan, karena orang bodoh adalah identik orang tidak mau belajar. IQ-mu boleh jongkok 10 tiarap kalau perlu. Tapi pakailah IQ yang tiarap itu seberapa kau mampu. Saya selalu kagum pada orang-orang yang cacat, yang hanya dengan kaki lalu melukis. Saya respect setengah mati. Tapi saya paling muak kalau melihat anak-anak muda, sehat apa semua. Di sampingmu ibu-ibu angkat barang, kau nonton aja lagi. Kuduakan nanti supaya enggak ada tanganmu nanti. Jangan begitu. Belajar, punya harga. Supaya kau punya masa depan, nak. Ya. Sehingga kita memberikan ilmu kepada anak kita. Supaya mereka tahu alam. Tetapi pada waktu mereka belajar, kita membangun ilmu, kita ingatkan. Seluruh pengetahuanmu, nak, hanya berarti kalau kau takut Tuhan. Takut Tuhan, permulaan pengetahuan yang sejati. Itulah permulaan hikmat. Jadi anak-anak Kristen, anak-anakku semua di sini. Belajar kalian setinggi yang kalian bisa. Seberapa uang kami ada, rela kita enggak makan nasi asal kalian sekolah. Ya, saya banyak kagum sama banyak orang tua di Sumatera. Kalau saya ingat cerita banyak sekali mereka. Orang tua kita ini berjuang loh nyokolain kita. Satu ada orang tua anaknya insinyur. Yang juga masih kawan saya. Malam dia kuliah di ISTN itu, pas itu kuliah malam. Pagi dia kondektur. Mamanya kerja. Inang udah. Apa yang kau kerjakan? jual mangga. Ya untungnya gak seberapa. Habis itu ngambil kayu api untuk masak di rumah dan seterusnya. Makan iritnya setengah mati. Semua dikumpulin. Kirim ke Jakarta. Kirim Jakarta. Anaknya berjuang sesudah. Menjadi insinyur. Tapi tahu kok insinyur yang pernah kernek itu. Itu akan jadi orang yang sukses besar. Dia tahu hidup itu apa. Dia belajar dari mamanya. Arti sebuah keimanan percaya pada Tuhan. Tapi mama yang memberi ruang ilmu kepada anak-anaknya. Ada lagu Batak yang saling saya suka. Anakku kido hamorab diau. Anakku adalah kekayaan hidupku. Gak ada yang lain. Mau kemana dia? Mau sekolah apapun dia. Berkeringat aku patah kakiku. Aku rela. Itu semangat orang Batak, saudara. Ya, tidak bermaksud membanggakan orang Batak. Tapi supaya kalian tahu orang Batak itu bukan satu provinsi. Jangan kalian bilang Sumatera Utara itu Batak. Salah besar itu. Sumatera Utara itu mendapa Melayu. Maya-maya, suku Deli. Orang Batak itu sekarang dengan pengembangan kurang lebih 6 kabupaten. Tok. Sedikit itu. Tapi itu hebatnya orang Batak. Enggak ada yang tahu Maya-maya kan? Enggak ada yang tahu orang Deli. Tapi tahu orang Batak. Karena dikuasain juga sampai ke Medan. Enggak ada orang Maya-maya, orang Deli jadi menteri. Orang Batak sudah. Sebetulnya hampir jadi presiden. Cuma karena ada marganya. Itu enggak boleh. Andai kata si Raito pakai tonya ya, mungkin boleh kali. Berjuang. Pergilah kau ke seluruh dunia dan terkejutlah. Karena di sosok-sosok akan kau temukan orang Batak. Berjuang. Jadi apa yang diturunkan Nomensen kepada orang tua generasi kita dulu, turun ke kita anak-anaknya baru saya kagum loh. Thanks God. Karena Nomensen bangun gereja, bangun sekolah. Bangun gereja, bangun sekolah. Dia kenalkan siapa Tuhan. Dia beri ilmu. Sehingga dengan ilmu pengenalan akan Tuhan makin amat sangat luar biasa mengagumkan. Terkejutlah kita. Kita belajar semuanya. Tersentaklah kita. Betapa ajaibnya dunia yang kita pelajari itu. Berapa hebatnya Tuhan mengukir itu. Beri anakmu ilmu. Berani berkeringat karena itu. Jadi jangan gaya hidup kita, makan kita terlalu mewah. Sekolahnya payah. Kalau perlu gak makan kau, asal sekolahnya bagus. Jadi ibu-ibu, kalau pas-pasan uangmu, demi anakmu sekolah, jangan kau beli makeupmu. Hei laki-laki, jangan kau beli minyak rambutmu. Kalau gak banyak uangmu, sekolahkan anakmu. Aku pakai apa, Pak? Minyak goreng. Kenapa rupanya? Jangan pakai body lotion, kau minyak goreng itu kau kosok di kakimu, di tanganmu semua. Yang penting anakmu apa? Sekolah. Yes! Bangun ilmu itu. Karena dia akan punya masa depan yang bagus. Saya paling kagum kalau orang tua ya, miskin biasa-biasa ya. Orang bilang bodoh, gak ada kerjaan, gak gengsi. Tapi bisa bikin anak sarjana. Saya paling pusing kalau ngeliat orang tua cukup diberkati, hidup segala macam. Wah anaknya kok gak beres. Agak sedih. Apalagi yang kurang Tuhan kasih. Jadi orang Kristen mesti membangun iman, membangun ilmu. Mengenal Tuhan, mengenal alam. Supaya dia bisa menguasai alam itu. Jadi petarung, jangan jadi cengeng. Yang ketiga, kita membangun pada anak kita budi. Supaya anak-anak itu mengenal sesamanya. Kau tahu hidupmu itu apa? Kenali sesamamu. Mulailah mereka berkawan dengan baik. Membela kawan-kawan itu penting. Ajari mereka bertanggung jawab. Ya. Anak saya yang laki paling bontot. Kalau pergi ulang tahun, mesti pulang antar teman. Suruh cepat. Tapi saya sih agree banget. Kalau ada antar teman, apalagi saya tanya temannya apa, perempuan, antar pulang. Harus sampai ke rumah itu ya. Karena saya dari dulu kalau bergaul, ngajar sekolah minggu, bawa mobil, di mobil saya ada teman-teman, perempuan apalagi, udah mesti pulang saya putar 3-4 tempat. Saya mau paling pulang pasti malam itu. Semua udah sampai rumah, kan namanya diantarkan duluan kan. Yang antar belakangan. Lebih bagus saya 2-3 kali lipat jamnya, tapi ku antar kawanku. Capek, yes. Tapi aku tanggung jawab. Nah kalau anak kita laki-laki, jangan jadi pengecut. Antar kawan-kawanmu sampai ke tempat tujuan yang harusnya. Kemana dia mau diantar. Apalagi kalau itu sudah malam ya. Jangan kau turunkan di pinggir jalan. Emangnya ayam itu apa? Kalau aku bapak yang perempuan itu, kau turunkan anakku tengah jalan, ku tahu kau, jangan kau harap datang ke rumahku. akan kulihati kau, lalu kutanya, kau laki-laki apa bukan sih? Ayo anak-anak, kita belajar mengenal budi. Laki-laki tanggung jawab, yang perempuan tahu diri. Jangan minta diantar melulu. Nah itu. Loh, tadi kan om bilang begini bapak. Iya, aku ngerti. Tapi kalau kau jangan minta diantar. Kalau mau diantar, biarkan dia mau mengantar. Terhormat kau. Jangan kau yang merengek-merengek. Antar ke sini dong. Kalau kamu gak antar, aku nanti diculik orang. Alamak. Kalau anakku kau, ku maki-maki lah kau. Berani kau pergi, gak berani kau pulang. Jangan. Tapi kalau kamu berbudi, temanmu semua tidak akan rela kamu jalan sendiri. Dia akan antar. Buat orang mengantarmu karena kau berbudi. Ayo anak-anak. Elegan. Jangan kebanyakan nonton sinetron kau. Memanfaatkan laki-laki yang gak penting. Gak bagus itu. Iya. Karena nanti kepuasan berkeluarga, percaya kau. Itu nilaimu. Itu harga dirimu. Ya, sebelum dengan istri saya, sorry mah, ini lagi pacaran lah ceritanya ya. Naik bus kita. Aku kan, namanya bap, mak kita di kampung kan, wesel belum datang, ya gak ada lah uang kan. Nunggu-nunggu wesel pun lamanya setengah mati. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jadi dari om saya aja dapat uang. Kadang-kadang om saya kasih, kadang-kadang enggak. Saya juga gak bisa minta, gak berani saya sama dia. Naik bus lah kita. Datang kondektur nagih, alamak, oh, udah melotot-melotot, nyampe juga dia. Ya ini, apa pacar ini ambillah duit bayarkan, aku ambil sini gue. Sudah aku datangin sok kondektur itu, aku masukkan ke kantong. Jangan kau bikin malu aku. Sudah ke belakang kau, enggak ada uangku kan gitu kan. Waktu ngomong Batak kita kan. Jadi pokoknya bahasa Indonesia, jangan kau bikin malu aku, enggak ada uangku. Sana kau. Iyalah kau, kalau apa kau bawa cewek kau numpang kau katanya. Sampai ngomel-ngomel dia. Ku balikkan lagi duitin sama perempuan. Udah gak usah bayar. Aku udah bayar. Padahal kagak bayar. Karena orang Medan bilang, Bimas, biar mati asal stun. Stun itu gaya maksudnya. Biar mati asal gaya. Gaya kita kan. Udah gak usah bayar. Udah ku bayar. Aku kan bayar pakai keberanian kan gitu ya. Ya susah. Kita memberi nilai-nilai. Ya, kadang-kadang saya pikir ya, orang-orang jahat di luar sana, preman-preman itu, kadang hubungan bersama kawan itu lebih hebat loh. Hah? Kita mesti belajar etika juga. Copet itu, kalau nenek-nenek gak dicopet itu, gimana kau dapat berapa? Ah, opung-opung semua yang ada. Gak nyopet dia. Dan aku ingat kalau pulang itu ada copet itu, dapat. Dari mana kau itu? Tadi siapa kau ambil? Ada tadi opung-opung. Wah, dijitakin sama yang lain senior itu. Balikan itu, tolol. Nenek opung-opung pun kau ambil. Katanya. Pencopet pakai etika loh, pakai aturan loh. Nyopet itu gak boleh nenek-nenek. Saya pikir-pikir dulu ya, dulu kan kita juga anak muda biasa ya. Wawe-wawe aja gitu. Tapi saya pikir sekarang ya, gila ya anak sekarang yang gak ada aturan. Copet aja dulu begitu loh. Hamil, nenek-nenek gak boleh diambil itu. Dia paling bangga kalau bisa dicopetnya, tentara pula lagi, paling bangga itu. Siapa yang kau ambil? Tentara. Ada pistolnya samping, kusikat, habis dia. Kan? Waduh, kalau itu bangganya setengah. Itu jadi cerita itu. Padahal nyopet. Saya itu kan suka nongkrong, saya anak sekolah gitu. Jadi ya teman kan semua ini. Jadi kalau habis itu belilah mereka makan. Kau siang makan itu. Kalau dapatnya dua, ada tiga orang, dibagi tiga rata. Hebat ya. Yang nyopet satu, yang makan tiga. Ya jujur saja lah ya, dari anak-anak aku udah biasa makan uang copet ya. Aku kebagian kan, kawan kan, ayo kan gitu. Tetapi itu memberi saya pembelajaran, berkawan. Mereka di konteks yang salah, ayo kita bangun dalam konteks yang benar. Gimana kita mau menyebut diri kita anak Tuhan? Tapi kita tidak bisa berkawan dengan baik dan teman tidak percaya pada kita. Ajarkan pada anak-anakmu budi. Supaya dia tahu bagaimana mengenal sesamanya. Memikirkan yang lainnya. Yang keempat, masa depan anak-anak, maka kita harus membangun apa? Misi. Mengenal tujuan. Apa tujuan hidupmu? Alkitab mengajar kita tujuan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Entah kau jadi pengusaha, entah kau jadi pegawai negeri, jadi dosen, jadi pendeta, apapun itu. Terserah. Tetapi satu tujuannya memuliakan Tuhan. Aku pendeta. Enggak akan pengen aku seperti sekaya kalian kalau kalian lebih kaya dari aku. Kalian bisnismen. Harus. Bisnismen apa kau kalau miskin? Kan lucu. Ya. Tapi kalau saya, ngapain saya kaya kayak kau? Kau kaya, aku pendeta, sudah kupilih. Kalau mau kaya, aku gampang. Jadi pendeta, jadi bisnismen aku. Bisnis kan enggak dosa. Ya. Yeah. Saya mampu atau saya berhitung? Hari ini pun kalau aku keluar dari pendeta ini, kalau cuma level direktur saja, banyak yang terima, sudah masuk. Mau usaha sendiri, saya bisa rekap segera. Tapi panggilanku beda. Aku bangga dengan hidupku. Aku bangga dengan rezekiku. Kalau Tuhan kasih, aku pakai. Dia kasih lebih, ku terima. Nyari? Enggak. Hidupku bukan itu. Ada kita nikmati. Saya tidak akan berusaha jadi orang miskin kalau Tuhan beri saya kekayaan. Tapi saya tidak akan pernah mencari kekayaan kalau diizinkannya aku di kemiskinan. Apa yang dia kasih, ku nikmati. Urusan dia mau kasih saya apa. Tapi kalau kau pengusaha, apa yang harus kau lakukan memuliakan Tuhan? Kerja keras dong. Kalau kau kerja keras, berhasil kan? Kalau berhasil, banyak uang kan? Pantas kau pengusaha. Pendeta, banyak jiwa dimenangkan. Dan itu kependetaanku. Ingat, aku ingin jadi bapak 1 juta anak. It's my dream. Baru kurasa aku pendeta. Dan aku sedang belajar jadi pendeta itu. Sedang berproses jadi pendeta itu. Belajarlah kalian dalam pekerjaan kalian, lakukanlah itu. Katakan pada anak-anak kita, miliki misi dalam hidupmu. Mau apa kau? Ya, sehingga ada yang kau tuju, ada yang kau garap, ada yang kau rubahkan. Ya, macam-macam cara kita bekerja melayani Tuhan, bukan? Lakukan. Bagaimana mengemban itu di perjalanan kehidupan kita. Ya. Saya enggak terlalu tahu, kemarin memang baca-baca dikit ya Lady Gaga itu ya. Wah, hidup sosial, humanistik Lady Gaga, Kompas muat. Ada satu ibu karena pernah tanya, padu, itu Lady Gaga nyanyinya kacau pak. Tuhan enggak ada, Yesus manusia biasa, kira-kira statementnya kayak begitu. Saya enggak tahu itu lagu-lagu yang mana. Ya, tetapi John Lennon juga pernah menyanyikan kan, Imagine itu kan. Hidup nothing is all about you, God is nothing. Itu kan juga kejahatan gitu ya. Saya mulai membayangkan gimana lah kita mau bicara tingkat dunia. Kalau kita gak bisa nyanyi misalnya ya. Nah karena itu kalau kau bisa nyanyi, nyanyilah. Tapi layani Tuhanmu, ada misi di sana yang kita emban. Gimana ya lagu-lagu umum itu bernuansa, kan gitu kan. Sehingga punya nilai-nilai penting. Jangan nyanyikan lagu-lagu sampah itu ya. Kau memang bukan yang pertama, tapi yang paling kucinta. Kurang ajar itu. Kalau mau cinta yang pertama, jangan ada lagi yang lainnya, kan begitu. Hanya untukmu aku hidup misalnya kan. Banyak lagu-lagu yang bermutu ya. Ketika Ahmad Albar nyanyikan panggung sandiwara itu, saya pikir nilai teksnya itu cukup mengguncang gitu. Bayangkan kalau hidupnya kemudian baik dan luar biasa ya. Waduh, pengaruhnya hebat loh itu. Ya, camkan itu, pikirkan itu. Sehingga kita berkelahi di sana, bertanding di sana. Banyak yang kita bisa garap, bukan? Jadi kita membangun misi, saudara. Ya, saya selalu bilang, kalau saya berdoa sebelum aku mati Tuhan, 1000 sarjana, please, tangan ini kau pakai. Ya, 1000 sarjana. 10 tahun kita, ada beberapa kali saya katakan karena rasanya saya agak sedikit terus meledak-meledak begitu ya, karena tahun depan anak-anak kita mulai ini 200 orang. Dari 200 itu separuh sudah sarjana. Ya mungkin ada sekitar 75-an. Yang kita beasiswa sendiri, beasiswa pribadi, maupun dari pemerintah, dari Pemda. Anak-anak sekolah kita. Mereka akan kumpul. Yang kita jadi sarjana dari beasiswa kita sendiri, dari SD, SMP, SMA, lalu mereka kuliah kita biayain, ada 23 anak. Per 10 tahun. Ya. Yeah. Tapi percepatannya kan akan besar nih, karena tahun ini SMA kita dari paralel 2 sudah jadi paralel 4. Itu mimpiku. Entah apa tujuanmu, entah apa misimu. Tuhan, kalau aku gini, aku mau ini. Tuhan, aku ini supaya memuliakan nama-Mu. Please. Buat misimu. Jangan hidupmu rutin berputar terus, kerja, cari uang, makan habis, putar lagi, muter lagi demi Tuhan yang hidup. Nilainya rendah sekali. Kita hidup ini bukan cuma bertahan hidup, saudaraku, maafkan saya. Semiskin apapun kau bisa bertanding hidup dan menjadi pemenang. janda miskin itu memenangkan pertempurannya. Karena uangmu yang kecil kalau Tuhan berkati, luar biasa itu. Ya, ayo mulai pikirkan, apa misimu? Khususnya kepada anak-anak kami. Supaya kalian mempunyai gairah dan semangat untuk mengembang itu ke depan. Yang kelima, membangun abdi. Membangun abdi artinya apa? Mengenal pelayanan. Perlu bagi kita untuk tahu bagaimana hidup kita melayani dan kenapa kita melayani. Kalau kalian melayani di gereja bukan karena kalian aktivis gereja. Salah. Bukan aktivitas kegiatan kita akan membuat kita bagus. Tapi hati yang kita beri untuk melayani Tuhan kita. Itu yang menjadi pertama dan utama. Selebihnya Tuhan akan pakai kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan sertai kita. Ya. Pada waktu anak saya yang paling bontot, Kenan, semua udah disebut Kenan ya. Kita altar call kebaktian KKR di Kalimantan. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Sesudah pertobatan, pembaruan. Mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu kita lampunya belum sebagus sekarang, jadi agak remang-remang kalau ke sana gitu ya. Nyorot, sorot tapi pecah begitu, jadi agak remang. Saya lihat orang maju, lama-lama udah deket, ini anak saya ini, gitu ya. Terus saya tanya, yang mau maju ke depan sadar, ini untuk hamba Tuhan. Gitu. Saya pikir dia salah kali dengar supaya dia mundur kan gitu kan. Dia masih di situ juga, ada berlutut lagi kan. Saudara, perhatikan siapa mau jadi hamba Tuhan, maju ke depan. Tapi pikir baik-baik, jangan karena emosi. Kalau emosi, jangan maju. Enggak mundur juga dia. Akhirnya banyak yang maju, saudara. Sudah selesai saya doakan, masuk kamar. Saya tanya, Nan, kau tadi maju kenapa? Aku mau jadi hamba Tuhan, Pak. Okay. Kenapa kau mau jadi hamba Tuhan? Aku mau melayani Tuhan. Okay, good. Tapi ingat kalimat Papa ini. Jangan kau pernah mau jadi pendeta karena kau lihat Papa. Jangan kau pernah menjadi pendeta karena apa punya Papa. Tapi kalau kau menjadi pendeta, kau akan melayani Tuhan. Mungkin kesulitan, kepahitan akan datang padamu. Itu urusan Tuhan. Tapi hidup adalah melayani urusanmu pribadi dengan Tuhan. Kau harus serius, jangan main-main. Kalau kau main-main jadi pendeta, jangan. Jangan jadi pendeta kalau main-main. Iya, Pak. Ya. Saya mau dia kuliah umum dulu. Saya bilang, kamu jangan langsung sekolah SMA, langsung ke STT. Ambil umum dulu, kerja beberapa waktu. Kita lagi ngomong-ngomong, mau nyambung ke teknik, mau nyambung kemana. Terakhir saya bilang, dia nak belajar fisika aja ambil. Karena nanti akan berguna sekali kalau kamu jadi pendeta. Sekarang fisikawan adalah ITS yang paling hebat. Nah nanti bisa kau lawan itu. Karena bapakmu sudah terlambat belajar. Saya berapa kali mikirin fisika, stres juga kepala saya. Terlalu banyak rumusannya kan. Tapi outline saya tahu. Ya. Stephen Hawking sudah mengatakan, sekarang tidak perlu Tuhan untuk menjadikan dunia. Itu statementnya hebat kan? Saya harap satu waktu Kenan Sirait pun ngomong, diam kau Hopkins, salah kau. Kan kira-kira gitu. Karena dia belajar, dia tunjukkan lagi teorinya kan? Teori fisika itu. Saya gak mampu. Secara filosofi saya bisa mengguncang kalimat Stephen Hawking. Tapi secara teori, saya gak bisa. Filosofi yes. Ya. Saya harap nanti anak-anak yang maju. Saya tidak tahu dia lagi bergumul terus untuk hal itu. Masuk di fisika. Pikirkan. Supaya nanti kau berguna hebat luar biasa. Saudara-saudara. Apa kebanggaan hidup ini? Kalau anak kita takut Tuhan dan mau melayani Tuhan. Ya. Anak saya yang di Amerika lagi ikut pelatihan. Penginjilan 3 bulan. Keisha akan pulang. Ya, teman kita kemarin cerita. Enggak ujuk-ujuk Pak, dia kirim email gitu ya. Bilang kalimat yang bagus sekali. Ya, thank you auntie gitu ya. Karena di sini saya jadi belajar menemukan hidup bagaimana saya harus berubah gitu. Saya cuma dengar it's good. Ya. Rupanya dia ada bicara misteri saya gimana dia tugas-tugas akhir itu mereka harus bertanya rupanya untuk hidup mau apa. Good point. Dan saya harap tiga-tiga anak saya, dan saya selalu berkata, saya tidak pernah mimpi dan tidak berharap anak-anakku membelikan rumah dan mobil untuk kami. Tapi saya selalu berdoa, anak-anak kami akan membuat kami bangga suami istri, karena mereka jadi anak yang takut Tuhan. Anak-anakku yang ada di sini semua, dengarkan kalimat itu. Enggak ada mimpi orang tuamu lebih daripada yang kau hidup takut Tuhan. Karena kalau kau takut Tuhan, karirmu, karyamu Tuhan akan berkati. Kamu akan berhasil, kamu akan berkembang. Tuhan yang garanti hidupmu. Sehingga hidupmu bernilai tinggi. Tidak akan pernah rupiah mengaturmu. Kau yang menginjak-injak rupiah itu. Tidak akan pernah. Engkau akan gila kekuasaan. Kau yang memakai kekuasaan itu. Budakmu itu. Untuk melakukan banyak hal. Demi kenyamanan dan kehidupan dunia. Dalam kebersamaan. Karena itu marilah kita terus maju dalam kehidupan kita. Bagaimana orang tua wajib mewariskan semua pada anak. Hingga anak itu bisa menjadi masa depan yang menjanjikan. Dan berkemenangan. Bagaimana anak-anak? Jangan jadi anak yang cengeng. Katakan kepada dirimu, Tuhan, kau ciptakan aku untuk jadi seperti yang kau mau. Mampukan aku. Kami orang tuamu akan berkelahi dengan hidup kami. Supaya kami jadi model buat kalian. Saya sebagai pendeta akan berkelahi dari mimbar ini. Dari hidup sehari-hari. Supaya hidup kami sebagai keluarga menjadi bukti dan saksi. Mudah, saya tahu tidak. Tetapi kami akan berkelahi. Saya percaya kalau saya dan istri punya nilai dan berani hidup benar, anak kami akan diberkati Tuhan dan jadi benar. Itu tentang kami sekarang ini. Saya tidak berhak mengharap anak-anak saya takut Tuhan, kalau saya tidak takut Tuhan. Oleh karena itu, ayo orang tua, anak-anak kita garap sama-sama. Kalian masa depan gereja. Izinkan aku untuk mengingatkan. Situasi kita saat ini, gereja makin hari makin payah. Pengaruh gereja itu makin menipis. Jumlah gedung gereja bertambah. Tapi pengaruhnya tidak. Jumlah kebaktian banyak di mana-mana. Tetapi pengaruhnya tidak. Saya selalu teringat kalimat Loyola yang sangat heroik. Pada waktu Katolik pecah dengan Protestan. Terjadi kontra reformasi yang sangat hebat. Pembantaian dan pembunuhan terhadap orang-orang yang keluar dari Katolik. Jutaan orang mati. Karena dianggap banyak yang murtad dari Katolik pindah Protestan. Loyola. Yang kemudian mendirikan kelompok Jesuit, mengatakan satu kalimat yang hebat. Berikan anakmu padaku, usia 5 tahun, akan kujadikan dia Katolik sejati. Hari ini, saya ingin berkata, ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjadikan anak-anak ini anak orang beriman yang takut Tuhan. Saya tidak akan bilang jadi Protestan sejati, karena era itu sudah lewat. Tapi saya rindu mereka menjadi orang yang luar biasa. Loyola mendirikan Jesuit. Jesuit menjadi militan yang paling hebat di Katolik. Khususnya dalam sains, pengetahuan. Sehingga pastor-pastor Jesuit itu orang-orang pintar luar biasa. Saya pikir, wah, Loyola bisa. Saya gak tahu kapan saya mati. Tapi saya berkelahi lagi hidup ini. Tuhan, tolong. Karena itu anak-anakku yang kekasih. Mulai katakan pada dirimu dan aku, Tuhan. Di sini aku berdiri. Mampukan aku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidupku memuliakan namamu. Melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Memberikan pencerahan pengharapan yang indah. Dan membawa keluargaku menjadi bangga. Karena aku hidup takut akan Tuhan. Untuk anak-anak, perhatikan selalu kalimatku. Ada banyak tawaran gaya hidup di dunia ini, bukan? Yang sangat hedonis. Sekedar menyenangkan diri, membanggakan yang kosong. Ayo belajar punya sikap. Makan yang cukup. Karena Tuhan mengatur kita. Makan kita terbatas, kebutuhan kita pun pasti terbatas. Berani! Berhenti. Supaya kau tidak jadi budak dari apapun juga. Tidak jadi budak uang, tidak jadi budak daripada hawa nafsumu, tidak jadi budak dari keinginan lain. Toh kalau kebanyakan makan kita juga kolesterol asam urat kok. Kita mesti atur diri toh ya. Tuhan baik. Mulai tetapkan diri, punya sikap. Sampai akhirnya teman-temanmu mungkin akan berkata, kamu kayaknya lain deh. Kita mau pergi sini, lu gak mau ini, gak mau itu, gak mau. Kenapa sih? Baru kamu tawarkan, kenapa kita gak kesini, kesini, kesini. Baru kita diskusikan. Sampai akhirnya kawan-kawanmu akan berkata, betul juga. Izinkan saya menutup ini dengan malapetaka seorang kawan saya. Ini beberapa tahun yang lalu sebelum saya jadi pendeta. Aduh, dia cerita. Anaknya brengsek, dia bilang. Lo kenapa? Iya, enak saya dibawa pakai kredit card kelewatan. Belasan juta. Nah, itu dulu masih SMA. Ya, sekarang saya hitung 3 kali, 4 kali lipat lah. Dengan kurs pada waktu itu. Saya bilang, kenapa lo kasih kredit card? Iya, soalnya kan mau mempermudah apa segala macam. Tadi saya pikir nolong dia. Oke? Terus lu kasih limitnya berapa? Ya unlimited. Lu goblok juga gue bilang. Masa kredit kartnya sama kayak kredit kart lu? Apa pada dia berapa? Kalau pas gini, pas gitu, Pak ya selalu kan 1001 alasan ya. Pas temannya ulang tahun, padahal kalau dia ulang tahun kan setahun sekali. Emang tiap hari? Berandulan gak semua. Anak ini sudah gak bisa dikendalikan lagi. Gesek. Gak dikasih ngambek. Mamanya ribut lagi sama papanya. Lu uang segitu aja diributin. Emang orang kaya raya. Tapi saya ditanya, waduh gue bingung nih. Saya ngajar sekolah minggu. Ya. Kalau lu tanya gue sih ngajarin anak-anak di sekolah minggu. Bagaimana hidup benar? Malah gue bilang anak-anak gue, kalau orang tua lu kasih lebih, itu lu pakai duit baik-baik, simpan. Itu anak sekolah minggu saya. Ya, sampai sekarang saya ketemu anak sekolah minggu saya, semua hafal. Prinsip saya, cara-cara yang saya ajarkan pada mereka. Tapi sorry, lu mah kasih anak racun. Lu kasih dia racun. Yang dia belum bisa pegang uang ini, lu kasih unlimited, lu yang ngerusak. Iya nih bini gua gini. Enggak lah, lu juga ada. Sekarang dia bisa ribut sama bininya, ribut sama ini, udah dikasih gimana? Terus menurut lu gimana? Kalau gua mah gampang, gua cabut kredit kartnya. Gua tutup. Tapi kebingungan terus. Ya. Kemudian kan berapa hari gak ketemu, berapa tahun kemudian saya dengar agak kacau balau keluarganya. Kelihatannya dia nggak rem, kemudian nggak direkonstruksi, hancur semua lah. Gila ya, kekayaan yang dicari dengan keringat dingin, kok malah jadi hancur, menjadi bom waktu di rumah. Bodoh sekali kita ini, mendinganlah kita miskin, kan begitu toh. Tidak merusak rumah kita, kalau kekayaan itu merusak. Mestinya kekayaan menambah bahagia. Ada satu kawan saya, bapaknya saya kagum, saya bilang, om hebat. Ya rasanya di Kelapa Gading itu komplek ini anaknya. Wah kalau bisa aku beli rumah. Seperti dia besarnya kadang-kadang bermimpi gitu ya. Beli sekian satu kompleks sudah semua tinggal di situ. Waduh enak banget ya. Tapi itu hanya bisa kalau kita banyak uang kan begitu kan. Pakailah uangmu untuk itu. Udah kau beli situ. Satu kompleks semua kita. Aduh. Ini kalau ketemu ini. Semua panggil daddy semua. Jadi omnya semua daddy. Banyak banget gitu ya. Mami, semua daddy. Sampai kadang-kadang saya bingung. Ini anak lu yang benar yang mana nih? Ketukar-tukar. Semua manggil daddy, semua manggil mami soalnya. Ya. Terus semua ngoang kengkongnya. Ntar makan siang pindah-pindah aja itu. Ntar makan siang di sini. Satu komplek kan. Gampang lari sana, lari sini. Ya. Enak sekali. Nah kalau kau kaya, pakailah. Kalau miskin gimana pak? Ya tanggung lah. Artinya gak ngumpul kan? Tapi bagaimana kita kemudian membuat, kalaupun sampai harus ngontrak, kenapa nggak satu gang gitu ya, satu RT kayak ngontraknya, satu RW kayak, bagus juga ya. Why not? Camkan dan pikirkanlah. Saya nggak tahu, saya juga punya imaging dan saya juga berdoa, yang kadang-kadang berlawanan dengan apa yang saya mau. Ya, kadang-kadang saya juga suka doa, Tuhan nih, kalau bisa nih, dapat sini nih, dapat tanah nih, anak-anak tinggal nih, satu jalan nih, begitu juga nih. Padahal untuk itu kan perlu uang ya. Padahal saya kan satu pihak, gak mau uang kan begitu kan. Jadi konyol juga ya. Saya gak tahu. Tetapi kenapa tidak saya berdoa. Supaya anak saya bertanggung jawab dan bisa beli rumah lalu dekat-dekat sama kita. Tapi cuma satu. Anak itu mau dekat rumah saya. Kalau mantu saya respect sama saya. Kalau enggak, janganlah kau dekat singa itu katanya kan. Repot kita ya. Jauh rumahnya nanti. Kenapa kau enggak mau rumah situ? Kau bawa aku dekat singa itu ngeri kali nanti. Singa jantan, singa betinanya galak banget lagi. Kita dianggap singa sama mantu kita, kan repot. Makanya jadilah mantu yang baik, orang mertua yang baik. Saya berusaha loh. Ya. Jadi saya, ya, anak-anak jalan, yang penting tertib. Berlaku, ya, bagaimana harus hidup. Sehingga anak mulai belajar. Karena jangan lupa, siapa masa depan gereja? Anak-anak kita. Akan habis waktu kita. Tapi mari kita bangun anak-anak itu menjadi masa depan yang lebih, dan lebih lagi. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak satu waktu, kau juga akan berkata, seperti papa mama bilang, mereka mau aku lebih baik, dan sekarang mereka menolong aku lebih baik. Maka kau juga harus berkata jiwaku, hei jiwaku, anakmu nanti lebih baik lagi. Supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat menikmati pertempuran yang sesungguhnya. Itulah perkelahian hidup kita. Membangun masa depan gereja dalam kebenaran dan kesejatian. Soal lain-lain Tuhan akan cukupkan bagi kita. Ada waktu kita punya yang tidak kita punya. Ada waktu kita mencicipi yang belum pernah kita cicipi. Saya percaya bila waktu itu tiba, Tuhan akan kirimkan. Tapi ada waktu yang penting bagi kita, yang milik kita sekarang, menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin, kita tunduk kepala.